Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu, tentang seseorang yang menghususkan suatu kaum dengan ilmu tanpa kaum yang lain karena khawatir mereka tidak memahami. Ya. Hadis yang ke-129. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad. Musaddad ibnu Mustarhad ibnu Musarbal ibnu man Mustaurat Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbal ibn Mustaurad thiqatun hafid akhraja lahu al-Bukhari wa Abu Dawud والترمذي والنسائي البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا معتمر معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taymi thiqatun akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan At-Taymi qala sami'tu abi qala sami'tu abi. Beliau mengatakan sami'tu abi, saya mendengar ayah saya. Idzan man huwa abu? Ayahnya siapa kalau gitu? Siddiq ayahnya siapa? Ayahnya Mu'tamir siapa? Sulaiman. Iya. Sulaiman ibn Tarkhan. Sulaiman ibn Tarkhan At-Taymi Al-Basri thiqatun 'abid. Thiqatun 'abidun. Terpercaya dan ahli ibadah. Akhraja lahu al-Jama'ah ashabul kutub as-sittah. قال سمعت أنسا Beliau mengatakan sami'tu Anasan, saya mendengar Anas. Anas yakni ibnu Malik sahibu Rasulullah wa khadimu. Ya. Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat Nabi sekaligus beliau pembantu Nabi SAW yang 10 tahun membantu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa huwa minal mukthirin fi riwayatil hadith. Naam, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi wa zaujatun Nabi. Baik. Qala dhukira li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad. Anas mengatakan dhukira li, telah disebutkan kepada saya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Qala ala ubashirun nas, qala la, inni akhafu an yattakilu. Nabi mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah azza wa jalla, la yushriku bihi syai'an, dalam keadaan tidak berbuat syirik dengannya syai'an sedikit pun, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ya. Man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah azza wa jal, la yushriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik dengannya sedikit pun, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Qala Mu'ad berkata, ala ubashirun nas, tidakkah aku berikan kabar gembira kepada manusia? Qala, Nabi menjawab, la, jangan, inni akhafu ayyattakilu, sesungguhnya aku khawatir, ayyattakilu, mereka akan bersandar kepadanya, kepada berita tersebut. Ya. Baik. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam justru melarang Mu'ad bin Jabal untuk menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang. Padahal berita gembira ini ilmu atau bukan? Ilm, ya kan? Ada ilmun 'azim. Ilmu yang sangat besar, sangat mulia. Tapi Nabi melarang. Kenapa dilarang? Nabi katakan, inni akhafu ayyattakilu, saya khawatir mereka bersandar kepada berita ini. Artinya, sehingga mereka tidak bersemangat dalam beramal. Ini artinya mereka salah paham, ya, terhadap ilmu ini. Ya, dianggap kalau begitu masuk surga gampang. Ya, yang penting jangan syirik. Masalah mau minum khamr, mau na'udzubillah misalnya berzina, mau apalagi berjudi, mau durhaka kepada orang tua, yang penting tidak berbuat syirik. Nah, ini salah paham terhadap hadis ini. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka jangan beritakan hadis ini kepada sembarang orang. Kalau ada orang-orang yang dikhawatirkan salah paham, jangan diberitakan hadis ini kepadanya. Berita gembira ini jangan disampaikan kepadanya. Ya. Nah, ini maksud daripada penyampaian hadis ini dalam bab kita tentang menghususkan sebuah kaum dengan ilmu, yang lain tidak, karena khawatir tidak paham, ya, salah paham terhadap suatu hadis. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, dan sekaligus kita ingatkan bahwa ya, ini jaminan masuk ke dalam al-jannah. Jaminan masuk ke dalam al-jannah yang mungkin saja akan didahului oleh azab di neraka. Mungkin saja akan didahului oleh azab di neraka. Dan azab di neraka, apa sebabnya? Sebabnya itu tadi, maksiat-maksiat. Sebabnya pelanggaran-pelanggaran agama. Ya. Sehingga dia mungkin masuk neraka dulu. Dan jangan dianggap remeh, ya. Sekalipun sesaat saja di neraka, na'udzubillah, panasnya neraka luar biasa. Ya, siksaan yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari siksaan-siksaan tersebut. Nah, jadi jangan salah paham, ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya, lalu mengamalkan konsekuensinya secara utuh, baru masuk neraka, masuk surga, bahkan mungkin tanpa hisab dan tanpa azab. Ini kalau dia menyempurnakan konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah. Tapi yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak sempurna di dalam melakukan konsekuensi daripada ucapan itu. Dia ucapkan tapi juga bermaksiat. Dia ucapkan tapi kewajiban ditinggalkan. Berarti ini tidak sepenuhnya dalam tunduknya kepada konsekuensi terhadap la ilaha illallah. Nah, yang seperti ini, ya, sekalipun kelak masuk surga, tapi mungkin didahului dengan azabun nar, azab di neraka. Ya, jadi hadis ini jangan disalahpahami. Makanya Mu'adz pun akhirnya tidak menyampaikan hadis ini. Ya, sampai menjelang wafat baru beliau sampaikan. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Mu'adz menghabarkan hadis ini saat kematian beliau, yakni menjelang wafatnya. Ta'assuman, karena takut dosa. Ya. Baik. Dan seperti yang kita sebutkan pada kesempatan sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa ini pun tidak hanya terkait dengan hadis ini, mungkin dengan hadis-hadis yang lain. Misal kita sekarang ketemu orang yang sedang terpengaruh pemikiran khawarij. Ya. Ketemu orang yang sedang terpengaruh pemikiran khawarij. Nah, kita ngobrol sama dia, kita sebutkan suatu hadis yang di situ Nabi mengisyaratkan adanya para pemimpin yang mengakhirkan sholat misalnya, melakukan sholat atau mengakhirkan waktu sholat. Wah, ini kesempatan bagi orang khawarij itu akan mengatakan, oh iya, bagus sekali hadis itu, riwayat siapa? Nah, kesempatan dia gunakan di ceramahnya untuk mempengaruhi manusia. Nabi telah mengatakan akan adanya orang-orang yang jadi pemimpin dan mengakhirkan sholat. Nah, ini pimpinan-pimpinan kita sekarang. Nah, digunakan untuk apa? Untuk menebar pemikiran sesatnya. Nah, kalau seperti itu, jangan sampaikan kepada dia hadis yang seperti itu. Ya, karena akan disalahgunakan, akan disalahpahami. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, ya. Seseorang ketika menyampaikan suatu ilmu perlu melihat siapa lawan bicaranya, ya, jangan sampai ilmu yang disampaikan disalahpahami. Baik, lanjut kepada hadis berikutnya, bab berikutnya. Babu al-haya fil ilm, bab tentang al-haya, malu, fil ilm, dalam ilmu. Yani apa hukumnya malu dalam bab ilmu ini? Ya. Qala Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Wa qalat Aisyatu, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, la yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Qala Mujahid, al-Imam Mujahid Ibn Jabr al-Makki, ya, ini seorang tabi'in, murid Ibn Abbas radhiyallahu an. Mujahid Ibn Jabr al-Makki. Beliau mengatakan, la yata'allamul ilma, tidaklah akan belajar ilmu, mustahyin, orang yang malu, wala mustakbir, tidak pula orang yang sombong. Nah, ini secara riwayat disebut apa ini? Riwayat apa? Yaman Abdul Aziz. Apa? Rawahul Bukhari, begitu. Di sini jelas Rawahul Bukhari karena dalam Sahih Bukhari, ya. Apa riwayat ini? Ma'ruf, ma'ruf muqabiluhu munkar. Ya Hamzah. Ya, dilihat dari sisi mantaha ilaihi sanad, ya, maktu', ya, mantaha ilaihi sanad. Tapi saya tanya, riwayat Bukhari, ya, dengan model apa periwayatan seperti ini, disebut apa jenis periwayatannya? Wahyu, mu'allak, ya, mu'allak, ya, al-hadithul mu'allak, huwa apa? Ma hudifa sanaduhu, ya, min awalihi rawin fa aktsar, yang dihilangkan sanadnya dari awal satu rawi atau lebih. Nah, ini Al-Bukhari tidak menyebutkan qala haddatsana fulan an fulan qala haddatsana fulan, enggak disebutkan. Tiba-tiba qala Mujahid, mana sanadnya dari awal? Mungkin dihilangkan di sini tiga orang atau dua orang, ya, kurang lebih begitu. Tiba-tiba langsung qala Mujahid, ya. Berarti rawahul Bukhari mu'allaqan, Al-Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq. Kalau dilihat dari sisi mantaha ilaihi sanad, betul, ini disebut maktu', ma'udhifa, wa ma'udhifa ditabi'i, apa, fahuwa al-maktu', atau yang seperti itu, ya, dikatakan dalam apa, al-baikuniyah, wa ma ditabi'in huwa al-maktu', dan yang diidhafahkan kepada tabi'i disebut maktu', ya. Namun yang kita bahas adalah periwayatan Al-Bukhari. Baik, ini mu'allaq, hadithun atau atharun mu'allaq. Baik, al-mu'allak dibagi menjadi berapa dalam Sahih Bukhari ini? Man yujib. Ya, Umar. Anta ya Umar. Dua, ahsanta. Mu'allak dengan apa? Sighatu jazm. Ini jazm apa bukan? Naam. Yang kedua, sighatu apa? Ya, Ammar. Hah? Mana ini? Ammar yang mana ini? Nama Ammar apa? Jadi Ammar yang sini malah pejo itu. Artinya terjawab oleh Ammar yang tidak dimaksud ya. Untung dia. Itu yang tadi kedengaran suaranya ya. Mana Ammar yang jawab? Oh, Ammar pula. Baik, sudah sekaligus mewakili Ammar Pak Wazir. Baik. Apa? Apa? Sikoh apa? Apa saya? Mabniyunil majhul. Ya itu kalau sorof kita ke sana. Mabniyunil majhul, mabniyunil ma'lum. Atau nahu. Nah sekarang kembali ke Ammar Pak Wazir. Sikoh apa yang kedua? Nasi tahu, ya yeah, nasi tahu. Ya Faqih, ini mau ujian murojaah kita. Sighatut tamrid ya ammarain, ya sighatu at-tamrid. Ada sighatul jazm. Ya, sighatul jazm ada sighatu at-tamrid. Ya, yang tamrid yang tadi mabniyunil majhul itu disebut sighatut tamrid. Dzukira, ya disebutkan atau pasif ya, kalau bahasa Indonesianya pasif. Jazm aktif. Ya, taib. Masih ada lanjutan pertanyaan ini. Sighatu al-jazm, apa hukumnya ya? Man. Mana yang jauh? Ya Faisal Amboni. Sighatu al-jazm, apa hukumnya sighatu al-jazm? Irfal saut la asma. Hah? Diterima. Sampai di mana diterimanya? Dijamin oleh Al-Bukhari begitu maksudnya? Ya. Sampai di mana yang dijamin? Ya, perlu murajaah. Ya, fikih. Apa hukumnya sighatul jazm? Hah? Muttasil. Mana lagi yang jawab itu? Siapa yang ditanya, siapa yang menjawab ini sama dengan ini tadi. Pecoh ini fikih ini, ada yang mewakili ini. Ya. Siapa tadi yang jawab? Abdullah. Baik. Apa hukumnya? Muttasil. Ya, Sampai di mana mutasil? Ah, mujahid. Begitu, Fikhi. Setuju apa enggak dengan jawaban itu? Ya. Khata atau sahih? La adri, nisful ilm. Sudah dapat setengah untuk bilang la adri. Naam. Siapa? Yasir? Oh, itu Yasir atau bukan itu? Oh, ini sini. Mirip. Yasir. Kalau surat jazm maka sudah dijamin kesahihannya oleh Bukhari. Sampai mana? Sampai apa? Yang mengucapkan. Yaitu kalau di sini mujahid, begitu. Ya. Ya, betul. Jadi dijamin oleh Al-Bukhari sampai yang disebutkan namanya, ya. Dijamin kesahihannya, bukan hanya dijamin muttasil saja, ya Abdullah. Mungkin muttasil tapi dhaif, ya kan? Jadi dijamin kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai yang mengatakan atau sampai yang disebutkan. Ya, di sini yang disebutkan mujahid. Berarti dari Bukhari, ya, kemudian artinya gurunya Al-Bukhari, kemudian selanjutnya lagi sampai mujahid, semuanya dijamin sudah sahih. Tinggal yang diteliti, yang disebutkan. Nah, itu kalau sighatul jazm. Kalau di sini jelas sahih kalau gitu. Sebab apa? Sebab yang disebut mujahid. Mujahid, ya, imam, fiqah, thabit. Jadi jelas ini adalah atharun sahih, sudah dijamin oleh Al-Bukhari rahimahullah. Ya. Kalau sighatu tamrid sebaliknya, tidak ada jaminan. Ya, sighatu tamrid misalnya qila anna mujahid yaqul, ya. Dikatakan bahwa mujahid mengatakan, misalnya begitu. Ini enggak dijamin kesahihannya oleh Al-Bukhari. Ya, walaupun dalam sahih Bukhari tidak dijamin kesahihannya kalau dengan sighatu tamrid. Harus kita cek, ya, kita lihat ke kitab asli yang lain yang menyebutkan sanadnya. Kemudian kita cek satu persatu. Ya. Di mana kita dapatkan sanadnya? Misalnya ini kok qala mujahid. Siapa yang menyebutkan sanadnya? Bukhari enggak menyebutkan. Kita ingin tahu siapa yang menyebutkan sanadnya. Ya. Nanti juga berikutnya qalat Aisyah. Aisyah mengatakan, kok tiba-tiba Aisyah, sanadnya di mana? Nah, kita mau cari di mana ini? Nah, di sana ada kitab yang khusus membahas riwayat-riwayat yang muallaqah dalam sahih Bukhari. Kitab itu berjudul apa? Ada yang bisa menjawab? Yarfa' yadahu. Ada yang tahu kitab itu judulnya apa? Uban, nggak tahu. Man ya'rif? Taghliq, Taghliqut Ta'liq. Ya, judul kitab itu adalah Taghliqut Ta'liq, karya Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. Ya, kitab itu berjudul Taghliqut Ta'liq. Ya, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, kitab itu nanti akan membahas, oh ini qala mujahid, di situ Ibnu Hajar akan mengatakan yang meriwayatkan hadis ini atau asar ini dari mujahid fulan, misalnya Al-Baihaqi atau Al-Hakim, beliau sebutkan sanadnya. atau misalnya Ibn Abi Syaibah atau Abdul Razak atau siapa, beliau akan sebutkan. Ini qalat Aisyah, beliau akan sebutkan sanadnya lengkapnya begini, riwayat fulan. Ya, misalnya riwayat Bukhari sendiri dalam kitab sahih pada bab sekian dan begitu seterusnya. Atau riwayat An-Nasa'i disebutkan sanadnya. Nah, ini kitab Taghriqut Ta'liq khusus membahas riwayat-riwayat yang muallaqah di dalam kitab sahih Al-Bukhari. Ya. Kembali ke kitab itu. Kalau dalam Fathul Bari terkadang enggak disebutkan oleh Al-Bukhari, oleh siapa, Ibnu Hajar sanadnya misalnya, ini mungkin kita enggak dapatkan siapa yang meriwayatkannya, mungkin. Ya. Tapi kalau kita rujuk ke kitab itu Taghliqut Ta'liq, maka kita akan dapatkan riwayat ini dengan sanadnya. Ya. Paham ya? Baik. Baik, tafadhal adzin ayyuhal muadzin. Kita kembali ke ucapan Mujahid dari sisi makna, tadi dari sisi periwayatan, yaitu beberapa faedah terkait dengan periwayatan atsar ini. Adapun dari sisi makna, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan belajar ilmu orang yang mustahyin, yang malu. Ya, kenapa dia tidak belajar ilmu kalau dia malu? Ya, karena rasa malunya bisa menghalangi dia untuk apa? Ya, untuk bertanya sesuatu yang mungkin dia belum paham, ya. Ada yang mungkin bahkan mau duduk di majelis ilmu saja malu. Nah, ini akan menjadikannya terhambat untuk talabul ilmi, ya. Dan malu yang dimaksud di sini ya sesungguhnya bukan malu yang seperti ini. Ini istilahnya malu ya. Namun sesungguhnya adalah apa? Kelemahan ini. Ya, ini sesungguhnya adalah kelemahan. Kalau malu yang seperti ini hakikatnya adalah kelemahan. Walaupun orang pada umumnya mengistilahkannya dengan malu, tapi ini adalah kelemahan. Ya. Dha'f. Adapun malu yang itu syar'i, ya, malu yang itu syar'i, itu malu yang tidak akan menghambat dia untuk apa? Untuk bertanya tentang ilmu. Malu yang itu syar'i tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu yang sebenar-benarnya malu, ya, akan membuat dia berakhlak yang baik, menjauhi akhlak yang buruk dan seterusnya. Ya, jadi di sini malu yang itu bukan syar'i, dengan kata lain sesungguhnya adalah itu adalah kelemahan. Ya. Jadi yang pertama. Jadi kalau begitu apa kesimpulan yang kita ambil? Ya, jangan sampai kelemahan ini membuat kita terhalangi untuk menimba ilmu, termasuk dalam bab bertanya. Ya. Ada masalah agama yang belum paham, bertanyalah. Ya, dan kita akan baca nanti ucapan Aisyah bagaimana wanita-wanita Ansar, mereka kaum wanita dan mereka sangat pemalu. Tapi urusan agama tidak bisa mereka kemudian tidak bertanya, yang akhirnya membuat mereka tidak tahu hukum. Padahal hukum ini terkait dengan apa? Halal dan haram, terkait dengan wajib dan tidak wajib. Maka dari itu mereka tetap bertanya. Nah, itu yang semestinya dilakukan oleh talibul ilm. Yang kedua, wala mustakbir. Orang yang sombong juga tidak akan bisa belajar. Kenapa? Karena dia merasa apa? Merasa lebih tinggi. merasa lebih mengerti, merasa lebih paham. Jadi dia enggak akan bertanya. Kenapa? Karena itu. Ya. Akan terhambat dari ilmu karena merasa sudah pinter, sudah paham. Sebagian lagi tadi sampai untuk duduk di majelis ilmu saja tidak mau. Kenapa? Merasa sudah cukup ilmu. Merasa apa dirinya lebih mengerti. Ini akan membuat ia terhambat dari ilmu. Nah, seorang yang mau belajar ilmu harus tawadhu. Dan di antara tawadhu adalah dia mau duduk sekalipun di hadapan orang yang mungkin ya umurnya lebih muda atau bahkan ilmunya di bawahnya. Ya. Dulu para ulama kita seperti itu, dikatakan ya seorang tidak dikatakan betul-betul cerdas ya kalau dia belum belajar dan mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi, kemudian juga mengambil ilmu dari orang yang sederajat dan mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ya. Makanya sebagian ulama kadang meriwayatkan hadis dari muridnya sendiri. Terkadang seperti itu. Nah, itulah yang semestinya. Jangan sampai ada sifat sombong sehingga menghambat dia untuk talabul ilm atau bertanya suatu masalah. Ya. Ini faedah dari Al-Imam Mujahid rahimahullah. Wa qalat Aisyah ni'mal nisa nisaul ansar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita itu wanita ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u. Rasa malu tidak menghambat mereka. An yatafaqqahna fid-din, untuk bertafaqquh dalam bab agama, untuk memahami agama. Ya. Nah, ini juga riwayat yang muallaq. Kalau di sini rawahu Al-Bukhari muallaqan. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq. Mungkin di tempat lain ada yang muttasil, musnad mungkin. Wallahu a'lam, perlu dipelajari. Namun dalam riwayat ini ya, Al-Bukhari meriwayatkan secara muallaq kepada Aisyah radhiyallahu anha cuma bi sighati al-jazm, sehingga ini juga sahih ya. Kenapa? Karena yang dihilangkan sanadnya sudah dijamin kesahihannya oleh Al-Bukhari. Ya, tinggal Aisyah. Aisyah ummul mukminin. Ya. Ibunda kaum mukminin, istri Nabi. Jelas ya kedudukannya. Baik, sekarang apa makna hadis Aisyah radhiyallahu anha? Beliau memuji wanita-wanita Ansar. Kaum wanita pada umumnya mereka pemalu, ya. Wanita pada umumnya mereka pemalu dan terutama di zaman dulu mereka sangat pemalu, tidak seperti wanita sekarang yang tidak terdidik dengan didikan agama. Kebanyakannya wanita-wanita yang ya maaf mungkin urakan ya, tidak tahu malu. Naudzubillah, sudah hilang sifat malu pada mereka sehingga bahkan lelaki yang justru terkadang malu dengan mereka. Naudzubillah, naudzubillah, sudah kondisi seperti itu. Nah, zaman dulu mereka wanita-wanita sangat pemalu. Nah, wanita-wanita Ansar lebih-lebih lagi. Tapi sifat pemalu mereka tidak menghambat mereka untuk bertanya dalam bab agama. Kenapa? Karena nah ini menunjukkan mereka itu paham. Urusan agama enggak boleh dihalangi oleh rasa malu. Sekalipun mereka pemalu dan mungkin berat sekali mau maju bertanya kepada Nabi. Ya. Bimbang barangkali gimana caranya, tapi tetap urusan agama harus tahu. Kalau tidak tahu, ya, bisa urusannya sampai akhirat, ya kan? Urusan agama bisa sampai akhirat urusannya kalau tidak tahu hukumnya. Nah, akhirnya mereka tetap bertanya. Berbeda dengan sebagian orang yang kaum wanita mungkin di zaman sekarang juga, yang mungkin karena malu, ya, bagi mereka yang masih punya rasa malu, mau bertanya urusan agama malu, akhirnya ya tidak tahu hukum. Padahal mungkin perkara-perkara yang sangat penting, mungkin terkait dengan hukum-hukum haid, ya kan, mau bertanya malu, akhirnya sembarangan dalam melaksanakan hukum-hukum agama terkait dengan masalah haid. Padahal ini masalah paling penting bagi mereka, yakni dalam bab ibadah termasuk yang paling penting, karena terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, ya, terkait dengan apa, hukum-hukum perceraian, banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengan haid. Kalau dia tidak tahu hukum menyangkut masalah haid, banyak urusan akan dia langgar. Ya, bab sholat tiap bulan mesti dia secara umum. Terus kalau tidak tahu hukum-hukum haid, bagaimana? Nah, ini. Jadi kalau begitu sebagian wanita sekarang tidak seperti wanita Ansar. Mereka faqih, paham agama, harus ditanyakan. Sekarang enggak paham agama, sehingga dianggap itu hal biasa. Ya. Yang dibahas mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi ini dan itu, tapi dari sisi hukum tidak dibahas, tidak ditanyakan. Bagaimana sholat saya kalau kasusnya seperti ini? Bagaimana puasa saya kalau kasusnya seperti ini? Ya. Nah, ini hal yang penting kita ambil pelajaran darinya. Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita-wanita Ansar. Kata beliau, ni'man nisa, nisaul Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Mereka tidak terhalangi oleh sifat malu mereka untuk bertanya urusan agama, ya, untuk belajar urusan agama, ya. Dan kita akan melihat di sini salah satu hadis bagaimana wanita Ansar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan berikutnya oleh Al Bukhari rahimahullah, hadis yang musnad, ya, musnadun muttasil. حديث مسند قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام يا البيكندي يا sudah pernah ya ada yang ingat Muhammad bin Salam ya البيكندي terkait dengan nama Salam apa yang kita sebutkan waktu itu. Semua yang dengan nama salam dengan apa? Tasydid, salam, kecuali dua, yaitu siapa? Syekh Al-Bukhari ini Muhammad bin Salam, dan siapa? Sahabat Abdullah ibn Salam Al-Yahudi yang beliau masuk Islam dari orang Yahudi masuk Islam, Abdullah ibn Salam. Di sini Muhammad bin Salam tanpa tasydid. Nama-nama yang lain yang dengan bentuk ini susunannya semua dengan tasydid, Salam, begitu ya, dibaca Salam. Nah, ini kaidah dari sebagian ulama, kapan kita lewati nama dengan tulisan seperti ini dibaca dengan tasydid, Salam. Kecuali ini, guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam Al-Bikandi dan sahabat Abdullah bin Salam. Thiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah. Thiqatun thabtun akhrajalahu al-jama'ah. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Man huwa Abu Muawiyah? Huwa Muhammad ابن خازم الضرير محمد ابن خازم الضرير أبو معاوية adalah محمد بن خازم Ad-Dharir. Ya, beliau punya lakop, ya, lakop ya julukan ya. Lakopnya Fafah. Ya, lakabuhu Fafah. Umiya wa huwa saghirun. Thiqatun ahfadun nas. Di hadithil A'mash. Beliau sudah buta sejak kecil, ya, buta sejak kecil. Artinya di awal-awal usianya sudah buta, entah dari lahir atau tidak, kemungkinannya tidak ya. Yang jelas waktu kecil buta. Tapi lihat bagaimana beliau fiqatun terpercaya dalam hadis. Ahfadun nas di hadithil A'mash. Orang yang paling hafal terhadap hadis-hadisnya Al-A'mash. Ya, beliau salah satu dari murid siapa? Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahili. Ya, yang sering juga kita lewati Sulaiman bin Mihran Al-Kahili, yaitu Al-A'mash. Nah, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Dharir, sekalipun beliau buta sejak kecil, tapi menjadi ahfadun nas, orang yang paling hafal terhadap hadis Al-A'mash. Riwayat-riwayat dari A'mash, beliau yang paling hafal. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita nastafid, kita ambil faedah dari sini, bahwa ternyata kebutaan tidak menghalangi para ulama kita untuk talabul ilm. Ya, kebutaan tidak menghalangi ulama kita dari al-ilm. Naam, dan banyak sekali ya para sahabat yang kemudian buta di akhir hayat, atau mungkin bahkan dari pertengahan. Ya, artinya masih mereka meriwayatkan hadis dan sudah buta. Ulama juga banyak, bahkan ulama sekarang juga ya, beberapa ulama kita yang masyhur mereka buta. Seperti siapa? Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau buta, tapi menjadi a'lamun nas, termasuk a'lamun nas di masa ini, orang yang paling berilmu. Ya. Siapa lagi? Siapa yang bisa nyebutkan? Siapa? Ya, Muhammad Yolali. Tahu siapa ulama sekarang yang buta? Hah? Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah, beliau juga buta. Ada lagi yang bisa nyebutkan? Mufti sekarang siapa? Mufti di Saudi Arabia sekarang siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh. Beliau juga buta. Ya, beliau juga buta. Dan banyak ya ulama di sana yang buta, banyak. Nah, ini faedah buat kita semua, bahwa kondisi seperti itu bukan penghalang untuk talabul ilm. Dan ternyata bahkan mereka bisa mengungguli orang-orang yang punya mata, punya penglihatan. Ya. Nah, kita yang diberi mata, diberi penglihatan, syukur, walhamdulillah, dan gunakan sebaik-baiknya. Ya. Mereka yang buta kalau belajar gimana? Ya, nunggu orang ya. Nunggu orang untuk membacakan kitab. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah misalnya, ada orang yang membacakan kitab, beliau mendengar apa yang dibacakan. Ya. Kita enggak perlu menunggu orang. Ambil kitab, baca langsung, kan begitu? Ya, mestinya yang punya mata lebih pintar dari yang buta. Ya, kenapa? Karena kapan saja dia mau baca, baca. Tapi yang buta nunggu orang dulu baru bisa mendengarkan apa yang dibaca. Tapi kenapa banyak orang yang melihat malah kalah pintar dengan yang buta? Nah, ini harus kita ambil faedah dari sini, kita gunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita, mata yang sehat, mata yang mampu melihat, ya, dengannya kita gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, ya, sehingga kita mendapatkan ilmu. Baik, lanjutkan. Qala haddatsana Hisham an abihi. Hisham di sini adalah Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Urwah, Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya. Thiqatun faqih أخرج له أصحاب الكتب الستة. Ayahnya an abihi, dari ayahnya. Berarti siapa ayahnya? Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Jadi Urwah ini, ya, putranya seorang sahabat mulia Az-Zubair ibn Al-Awwam. Ibunya siapa? Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah adalah cucu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Urwah adalah cucu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Naam, Urwah termasuk tab'an thiqatun faqihun masyhur. Thiqatun faqihun masyhur. Akhrajahu al-jamaah, dan termasuk salah satu dari apa? Al-fuqaha as-sab'ah fil Madinah. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija. Qulhum Ubaidullah, Urwatu, Qasimun, Sa'idun Abu Bakrin, Sulaimanu kharija. Ya, masih hafal ya? Ya. Baik, itu fuqaha sab'ah, tujuh ahli fikih yang masyhur di Madinah, di antaranya adalah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. An Zainab binti Ummi Salamah. Zainab binti Ummi Salamah. Ummu Salamah istri Nabi. Ummu Salamah. Zainab adalah putri Ummu Salamah. Tapi ini bukan dari Nabi, ya. Ummu Salamah kan istri Nabi. Nabi dengan Ummu Salamah tidak melahirkan seorang anak, sehingga Zainab bukan putri Nabi. Lalu putri siapa, ya? Putri Abu Salamah. Ya. Nah, sehingga Zainab ini istilahnya apa? Rabibah. Bagi Nabi SAW adalah apa? Rabibah. Kalau orang sini bilang anak tiri, begitu kan? Ya, ini dibawa oleh istri. Nabi menikahi Ummu Salamah sudah punya anak, bawa anak diantaranya adalah Zainab. Sehingga Zainab adalah anak tiri Rasulullah. Bahasa syar'inya Rabibah. Ya, warabaibukumullati fi hujurikum. Warabaibukumullati fi hujurikum. Nah, ini Rabibah. Nah, kenapa kok disebut ibnati Ummi Salamah? Kenapa tidak Zainab bintu Abi Salamah? Ya, karena beda. Kalau disebut Ummu Salamah ini kan istri Nabi mulia, ya kan? Ya, memang biasanya dinisbatkan kepada ayah. Cuma ini karena mungkin bermaksud untuk mengangkat derajatnya sehingga dinasabkan kepada ibunya Ummu Salamah, ya, istri Nabi, supaya orang mengerti ini adalah Rabibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itu maksudnya. Adapun Ummu Salamah, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nama Ummu Salamah? Ya, dikenal memang dengan kunyahnya, lebih masyhur dengan kunyahnya Ummu Salamah. Beda dengan Aisyah, lebih dikenal dengan namanya, kunyahnya Ummu Abdillah. Nah, ini sebaliknya dikenal dengan Ummu Salamah. Namanya siapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Nasr, tahu enggak? Hah? La adri. Baik. Siapa yang tahu? Rahmat, tahu? Siapa yang tahu? Yarba, yada. Angkat tangan yang tahu. Namanya adalah siapa? Sudah kita pernah sebutkan. Ya. Sebutkan istri-istri Nabi bahkan, ya. Khasma jazz jazz makhasma juzur sihah, ya. Sudah nanti kepanjangan kalau itu. Waktunya sudah. Hindun bintu Abi Umayyah, ya, namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ya. Baik. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada keunikan dalam sanad ini, ya. Lata'if al-isnad ini termasuk salah satu ilmu sanad. Ada keunikan. Apa uniknya di sini? Satu, ini ada riwayatu apa? Tabi'in an tabi'i an mislihi. Ya. Hisham dari ayahnya, ya. Di riwayat tabi'in dari tabi'in. Yang kedua, ada riwayat sahabiyatin an sahabiyah. Sahabat dari sahabat. Siapa itu? Zainab dari ibunya. Semuanya sahabat, ya kan? Rabibatu Rasulillah, ya. Anak tiri Nabi, ya, jelas sahabat, bertemu Nabi. Ummu Salamah istri Nabi, sahabat. Jadi ada riwayat sahabat sahabiyatin an sahabiyah. Riwayat tabi'in an mithlihi an tabi'i. Kemudian riwayat sahabat dari sahabat wanita. Sahabat wanita, sahabat wanita. Keunikan yang lain, riwayatul ibn an abihi wa riwayatul bint an ummiha. Ya, unik, ya kan? Ada riwayat anak dari ayahnya, ada riwayat anak perempuan dari ibunya. Riwayat anak dari ayahnya Hisham dari Urwah. Ya. Anak meriwayatkan dari bapak. Riwayat anak perempuan dari ibunya Zainab dari Ummu Salamah. Ya. Nah, ini keunikan sanad ini. Baik. Ya, ini faedah sekedar min lata'iful isnad. Baik, berikutnya masuk kepada hadis ini. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqalat, lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastahyi min al-haq, tidak malu dari kebenaran. Fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza ihtalamat. Apakah seorang wanita wajib mandi, 'ala al-mar'ah, atas wanita, yakni wajib atas wanita, min ghuslin, mandi, idza ihtalamat, kalau dia ihtilam, ya, istilahnya kalau kita mimpi basah begitu, ya. Jadi mimpi kemudian keluar mani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Idza ra'atil ma." Kalau melihat air mani itu. Yani iya. Ya. Iya kalau melihat air mani tersebut. Artinya mimpi dan memang keluar air maninya. Maka dia wajib mandi. Perempuan sama dengan laki-laki. Ghafaghatat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah lalu menutup wajahnya. Nah, lihat Ummu Salamah istri Nabi malu. Tapi bagaimanapun ini hukum agama, ya kan? Tidak boleh terhalangi oleh rasa malu. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana istri Nabi malu mendengarnya. Ya. Dan mengatakan apa? Waqalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah. Musalah mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu juga ihtilam. Nah, ini juga Ummu Salamah tidak kemudian malunya menghalanginya untuk bertanya. Makanya dia pun bertanya walaupun sambil apa menutup wajahnya karena malu. Ya. Tetap bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga ihtilam seperti laki-laki, mimpi basah, keluar mani? Qala, Nabi mengatakan, "Na'am, taribat yaminuki. Fa bima yushbihuha waladuha." Nabi menjawab, "Iya." Ya, ini perempuan pun sama. Taribat yaminuki. Taribat yaminuki kalau secara makna yamin tangan kanan, ya kan? Tangan kananmu. Taribat artinya menempel ke turab, ke tanah. Ya. Jatuh tangan kananmu, nempel tanah. Ini bahasa sana kebiasaan untuk semacam apa? Ya kata-kata yang bukan bermaksud apa kejelekan, ya bukan bermaksud apalagi doa keburukan, tapi kata-kata yang biasa diucapkan untuk apa? Ya apa kita istilahkan ya kata-kata ini? Ya semacam teguran begitu. Dengan kata lain seolah-olah masa kamu nggak tahu? Ya. Kalau bahasa kita ya seperti itu, mirip dengan itulah, teguran, semacam teguran, namun dengan bahasa yang biasa diucapkan di sana. Ya. Ya. Fabima yusbihuha, lalu dengan apa seseorang menyerupai wanita itu? Artinya anak itu kan kadang serupa dengan ibunya, ya kan? Fa bima yushbihuha waladuha, menunjukkan bahwa wanita juga punya air mani, ya, sehingga dengannya anak pun bisa serupa dengannya. Sebagaimana juga laki-laki, terkadang anak serupa dengan bapaknya. Nah, artinya bahwa dalam hal ini wanita sama dengan laki-laki, ya. Sehingga dia pun ketika seandainya mimpi dan keluar mani, maka dia pun wajib mandi janabat, ya, wajib mandi janabat. Nah, ini contoh ya bahwa wanita Ansar Ummu Sulaim radhiyallahu anha tidak terhalangi untuk bertanya. Padahal kita lihat sampai Ummu Salam sendiri malu dan menutupi wajahnya. Ya, tapi tidak bisa kemudian ini menghalangi untuk ditanyakan karena ini urusan agama. Makanya di sini Ummu Sulaim ketika bertanya dia memberi mukaddimah dulu, ya. Nah, ini beberapa cara untuk ya untuk apa menghilangkan ya atau mengurangi rasa malu itu dengan mengatakan innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, Allah itu kan tidak malu dari kebenaran. Nah, maka saya bertanya, ini urusan kebenaran. Ya, saya tanya, bagaimana kalau wanita seperti ini? Nah, jadi ini pentingnya bab ilmu, ya, Dan karenanya tadi kita katakan Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan kalau orang yang malu yang enggak dapat ilmu. Seandainya Ummu Sulaim malu dan tidak bertanya, dia enggak tahu hukum. Terus bagaimana kalau terjadi itu pada beliau? Mimpi basah ya. Karena malu bertanya akhirnya sudahlah. Ya. Enggak usah mandi. Kita akan beda dengan laki-laki. Misal begitu terus bagaimana? Ya. Kalaupun dikatakan oh sudahlah saya mandilah. Barangkali kita sama dengan laki-laki, barangkali. Bukan ilmu, barangkali bukan ilmu, ya kan? Itu perkiraan saja. Nah inilah. Jadi ilmu agama harus ditanyakan. Jangan sampai rasa malu menghalangi untuk seseorang bertanya bab ilmu. Baik, masih siap ya? Satu lagi ya. Ya, soalnya hari Selasa besok antum sudah apa? Sudah di rumah mungkin sebagian nanti. Jadi ini nanggung. Kita selesaikan bab ini satu hadis lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isma'il. Man huwa Isma'il? Ya. Siapa Isma'il di sini? Man ya'rif? Ini setiap ditanya man ya'rif enggak ada yang jawab, padahal banyak yang tahu. Ya. Insyaallah banyak yang tahu. Huban untuk tahu siapa Isma'il di sini? Naam, ya kan? Betul kan? Isma'il bin Abi Uwais. Ya, Isma'il bin Abi Uwais Al-Asbuhi. Saduqun. Ya, saduq. Akhta'a fi ahadith min hifdhi. Ya, cuma kadang keliru dalam beberapa hadis yang dia sebut dengan hafalannya. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. As-sittah illa siapa? Nasa'i berarti ya. Akhrajahu ashabul kutub sittah illa An-Nasa'i. Qala haddatsani Malikun. Ya, Malik mesti mengerti siapa Malik. Ya. Man huwa Malik? Nah, kalau Malik kita tanya Abdul Malik. Abdul Malik yang kelas 1 Tarbiyatul Muallimin. Aina huwa? Aina anta ya Abdul Malik? Man hadha Malik? Ma ta'rif Malik? Taribat yaminuk ya Abdul Malik. Hah? Irfa saut. Itu yang jauh kedengaran suaranya itu yang. Itu. Dari luar masjid kedengaran suaranya itu. Antum yang dalam masjid enggak kedengaran suaranya. Irfa saut. Malik ibn Anas. Hah? Terus Al-Asbuhi gitu. Boleh antum lihat buku ya? Boleh, boleh. Malik bin Anas Al-Asbuhi. Apa derajatnya? Dhaif atau saduq atau thiqah atau apa? Hah? Apa? Imam. Imam apa? Imam Imam mazhab ya. Ya betul Imam mazhab Maliki. Ini beliau. Baik. Malik bin Anas Al-Asbuhi. ahadu a'immatil madahib al-arba'ah. Ya. Imam Darul Hijrah apa disebut ra'sul mutqinin wa kabirul mutsbitin, begitu ya. Naam. Malik bin Anas al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah, ahadu a'immatil madzahib al-arba'ah. Salah satu imam madzhab yang empat, Maliki. Naam. Ra'sul mutqinin wa kabirul mutsbitin. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam, santa. An Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar al-Madani. Ya. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Abdullah bin Dinar al-Madani. عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر معروف عبد الله بن عمر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يا احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد المكثرين في روايه الحديث salah satu dari al-abadila dari sahabat dan salah satu dari al-mukthirun sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Naam. Dan sahabat yang sangat semangat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ibnu Hajar pun demikian, ya. Asyaddun nasi ittiba'an lil asar. Atau yang semangat dengan itu, ya. Orang yang sangat semangat dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna minasyajarati inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya matalul muslim hadithuni ma hiya. Artinya inna minasyajar, sesungguhnya di antara pepohonan, di antara pohon-pohon, syajaratun, ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, daunnya tidak pernah jatuh, ya. Ada pohon tapi daunnya enggak pernah rontok. Ya. Wa hiya matalul muslim, dan itu sebagai permisalan seorang muslim. Ya, hadithuni ma hiya. Berikan kepadaku jawaban, apa pohon itu? Nah, Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Ada pohon daunnya tidak pernah rontok dan itu menjadi permisalan seorang muslim. Beritahukan kepadaku jawabannya, apa pohon itu? Nah, para sahabat menyebutkan ingat suatu pohon di lembah. Ada pohon ini, pohon ini, pohon ini. Disebutkan tidak ada jawaban yang benar. Ya. Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah. Orang-orang jatuh jawabannya pada pohon-pohon di badiyah, yakni di badui, di hutan sana, di pelosok-pelosok. Ada yang ingat nama pohon ini, disebut pohon ini, pohon ini. Ternyata jawaban-jawaban itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Dan jatuh dalam atau muncul dalam diri saya bahwa pohon yang dimaksud Nabi itu pohon kurma. Ibnu Umar hanya membatin itu pohon kurma. Karena memang pohon kurma itu enggak ada yang rontok daunnya. Ya, pohon kurma mirip pohon kelapa, ya kan? Tapi pohon kelapa jatuh enggak itu? Jatuh, ya kan? Daunnya itu, belaraknya kalau bahasa sini, jatuh kalau sudah tua. ya, pohon palem itu juga pinggir jalan jatuh juga kalau sudah kering. Tapi kurma tidak, ya, daunnya hanya apa, ya, jatuh dalam arti dia turun ke bawah, ya, tapi nggak lepas dari pohon. Ya, kalau tidak dipangkas ya terus akan begitu. Nah, ini pohon kurma. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, muncul dalam diri saya jawaban bahwa yang dimaksud Nabi adalah pohon kurma, an-nakhlah. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, fastahyaitu. Maka saya pun malu. Ya. Kenapa beliau malu? Beliau merasa ya di situ sebagai anak kecil, ya, karena di situ ada Umar, ada Abu Bakar, beliau sendiri seorang anak, mau menjawab beliau malu. Akhirnya tidak diucapkan oleh Abdullah bin Umar, hanya di batin saja. Faqalu ya Rasulullah, mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, akhbirna biha, kabarkan kepada kami apa jawabannya. Mereka sudah tidak sanggup menjawab. Faqala Rasulullah sallam, Nabi menjawab, hiya an-nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Nah, ternyata apa yang dibatin Ibnu Umar benar, an-nakhlah. Ya, tapi Ibnu Umar diam, enggak menjawab. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, fahaddatu abi, maka saya menyebutkan kepada ayah saya, yakni kepada Umar, bima waqa'a fi nafsi, tentang apa yang muncul dalam diri saya, ya, bahwa itu adalah pohon kurma. Hanya saja beliau enggak menyebutkan. Faqala, maka Umar mengatakan kepada Abdullah, la antakuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Seandainya kamu mengucapkannya wahai Abdullah, itu lebih saya sukai daripada saya dapat demikian dan demikian. Ya, disebutkan oleh Umar, misalnya, wallah alam enggak disebutkan apa di sini, tapi menggambarkan bahwa ya jawabanmu kalau kamu ucapkan saat itu lebih berharga daripada demikian dan demikian bagi saya. Tapi ya sudah. Ya, ternyata tidak disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Umar merasa sayang, ya, kenapa kok tidak diucapkan oleh putranya. Ya. Ala kulli hal, nah, ini kisah tentang pertanyaan dan jawaban para sahabat. Sesungguhnya dalam hadis ini banyak faedah, ya kan? Banyak faedah dalam bab pendidikan, misalnya bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya dengan soal jawab dan seterusnya. Nah, yang kaitannya dengan bab kita adalah ini. Ucapan Ibnu Umar, istahyaitu, saya malu. Kemudian Umar mengatakan la antakuna qultaha ila akhirih. Jadi Umar merasa menyayangkan, begitu ya. Menyayangkan. Ya. Nah, ini berarti rasa malu Ibnu Umar itu akhirnya membuat terlewatkannya keutamaan tersebut, ilmu, yang akhirnya pun ya Nabi menyebutkan. Tapi kalau Ibnu Umar menyebutkan, ya, tentu akan lebih baik menurut bagi Umar, ya, akan lebih disukai oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi di sini seolah-olah dengan rasa malu tersebut akhirnya ada sedikit hambatan, ya. Nah, baik. Kita cukupkan, insyaallah ini selesai dari bab ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.